Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Ya, bersama dengan kami program MKS kembali mengudara hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, dan kita bersyukur kepada Tuhan hari ini cuacanya sepertinya bagus dan cuacanya sepertinya sangat-sangat diberkati Tuhan dan sangat bagus. Sangat sepertinya ya. Dan saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan, hari di mana sekali lagi setiap kali kita mengudara dan kita akan sekali lagi berdoa dan meminta kepada Tuhan mujizat lawatan kuasanya terjadi atas hidup kita. Amen. Nah, untuk sahabat Talita Kom Radio sekalian, hari ini juga kita bersyukur bahwa kita mengudara selama 3 kali dalam seminggu. Kemarin kita yang perdananya, dan hari ini hari yang kedua. Kita mengudara, dan esok hari juga kita akan mengudara setiap hari Selasa, Rabu, Kamis jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, ini hari yang kedua, dan sahabat Talita Kom, jangan pernah bosan-bosan ya mendengarkan program MKS ini. Mujizat karena ini semua. Program yang spesial sekali ya buat setiap kita, buat semua kalangan, baik anak-anak, orang tua ya, orang anak-anak, orang dewasa, bahkan kakek dan nenek. Semua kita pasti percaya bahwa waktu kita menerima kuasa, waktu kita menerima anugerahnya, maka kesembuhan itu terjadi dalam kita. Setiap hidup kita. Yes. Nah, ya. Di studio Talita Kom Radio di Bekasi ini, saya Martin Tobing dengan rekan-rekan dari MKS, saya tidak sendirian, dan kita bersyukur rekan-rekan dari MKS ini sudah datang satu anggota lagi. Kemarin saya dengan Ibu Evi, tapi sekarang tambah dengan satu anggota lagi, dan saya perkenalkan di studio Talita Kom Radio untuk sahabat Talita Kom Radio yang sudah mendengar dan sudah menanti-nantikan program MKS ini. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Ibu Evi. Evi Sondang. Evi Sondang. Pangaribuan. Shalom Ibu Evi Sondang. Shalom semuanya sahabat Talita Kom dimanapun berada. Senang bertemu dengan suasana yang ajaib, suasana yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita siap menerima berkat kesembuhan. Sekali lagi, shalom. Saya shalom. Ibu Evi Sondang Pangaribuan. Iya. Haleluya. Luar biasa. Ibu tetap kabarnya on fire ya. On fire. Dan terus tetap, itu harus Pak. Dan tetap ya, terus dalam keadaan apapun kita harus on fire. Amen. Karena Tuhan juga memberikan kita kuasa yang akan tidak terbatas membuat kita on fire. Bukan diri kita sendiri, tetapi Roh Tuhan ada pada kita membuat kita terus semangat. Amen. Amen. Dan kita mengatakan biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Wow. Nah, tadi sudah kedengaran suara yang satu lagi. Sudah tidak asing lagi buat kita, Bapak Andre Chris Simon. Simon. Shalom Pak Andre, sudah lama nih tidak nongol di radio ini, di udara. Shalom Pak Martin, ya, shalom Bu Evi. Shalom Pak Andre. Ya, saya percaya bahwa siaran hari ini akan membawa berkat yang luar biasa buat Amen. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang ada di rumah, buat semua sahabat MKS yang mendengarkan siaran ini, pasti akan ada berkat yang baru, Amen. Anugerah yang baru, ada Alleluia. Kuasa kesembuhan yang mengalir ke dalam kehidupan setiap saudara semua yang mendengarkan siaran ini. Haleluya. Yes, amin. Dan untuk sahabat Talita Kom Radio, karena program ini adalah program MKS, mujizat kesembuhan, kita juga akan buka line nomor telepon kita di nomor 0822-1384-6200. Saya ulangi, nomornya 0822-1384-6200. Ini bisa line telepon, ini juga bisa line SMS atau WA. Dengan format nama, spasi, umur, spasi, pesan atau pokok doa. Pokok atau doa mungkin yang, kesaksian iya. yang bisa diutarakan. Atau mungkin sahabat Talita Kom Radio gak ada pulsa nih, mau apa namanya, mau telepon. Bisa SMS dulu, Pak tolong telepon saya. Nanti dari studio bisa kami, ya Pak Martin bisa. Ya. Okay. Nanti dari studio Talita Kom Radio, kami akan menelpon. Iya. Yeah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun, dan kita akan berdoa sama-sama hari ini juga. Iya, jangan, hari ini juga. Jangan ada penghalang diantara kita. Jangan ada penghalang, karena kita sudah mau mengembangkan sayap kita orbit, untuk supaya mengorbit. Kita bisa menjadi berkat sebanyak yes. mungkin Amen. Orang, untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Jadi tidak mengurangi beban apa hal-hal yang harus ditanggung. Yes. Nah, mungkin kita punya pergumulan masalah kesehatan. Kita akan doakan. Yeah. Kita punya pergumulan masalah ekonomi. Mari kita sama-sama percaya, kita akan doakan, akan ada terobosan. Mungkin sahabat Talita Kom Radio lagi sedang apa yang zaman sekarang ini galau. Lagi galau atau lagi lagi enggak baper atau apa. Mari sharekan di line nomor telepon kita. Kita akan cari, kita akan solusinya cari bersama-sama. Solusinya. Kita akan share sesuai dengan firman Tuhan, Pak Martin. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita akan support, dukung, dan ada mujizat, ada pemulihan terjadi. Nah, untuk ada masalah keluarga, apapun, pergaulan hidup, pendidikan di sekolah atau apapun lah, mari jangan pernah malu atau takut atau segan buat kita. Kami ada di sini sebagai sahabat buat sahabat Talita Kom Radio. Kami ada di sini sebagai hamba Tuhan yang mau sungguh-sungguh berdoa buat sahabat Talita Kom Radio. Iya, tentunya. Iya. Kita juga bisa seperasaan, sepenanggungan. Betul. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan, kita juga ikut merasakan. Dan bukan cuma merasakan, Pak Martin, tapi kita mencari solusi yang terbaik. Betul. Apa Tuhan katakan apa untuk masalah saudara. Iya, iya. Dan karena memang status kami adalah seorang hamba Tuhan, ya kan? Jangan ragukan kami. Nah, artinya mari Alkitab mengatakan dua orang sepakat berdoa, maka Bapa di surga akan mengabulkan. Amin. Kita bersama sahabat Talita Kom Radio yang akan nantinya akan mengutarakan semua keluh kesah, semua pergumulan, kita akan sepakat mintakan anugerah Tuhan, terobosan, pemulihan terjadi dalam hidup kita. Dan kita juga ada sosial media kita di Talita Kom Radio FM, di Facebook maupun Twitter, fanpage maupun Instagram. Nanti informasi-informasi yang sedang kita siarkan atau sedang kita kerjakan dalam program MKS, dalam program-program lainnya, itu bisa dilihat di Instagram. Dilihat di sosial media kita, sosial di Instagram, media. Facebook, dan yang lainnya. Dan untuk sahabat Talita Kom Radio, kita juga menyediakan nomor line pribadi, maksudnya line tim MKS. Karena itu tadi kan nomor line radio Talita Kom. Jadi kita juga ada nomor line MKS. Mungkin mau secara konseling pribadi. Iya, ada mungkin Bapak Ibu yang mau share secara pribadi, seperti curhat barangkali. Mau didatangin rumahnya, didoakan untuk saudara, keluarganya mau didoakan. Keluarganya atau perusahaannya, pabriknya atau bisa menghubungi di nomor. Iya, hubungi di nomor 081-388-70-7745 atas nama Bu Evi Sondang Pengaribuan. Bu Evi Sondang. Kita akan datang ke tempat Bapak Ibu di keluarganya. Kami satu tim akan datang berdoa, sama-sama kita akan datang ke Tuhan. Iya. Iya. Dan ini sudah banyak pengumuman yang sudah kita sebutkan. Dan ini kita percaya, kita hari ini semangat sekali di studio Talita Radio ini. Saya percaya ada seperti ada semacam passion yang bergelora di dalam hidup kita ini. Betul. Secerah mentari pagi hari ini. Haleluya. Kita percaya hari ini hari yang menjadi semangat buat setiap kita. Amen. Untuk kita angkat tilam kita, bangkit dan bangkit. Berjalanlah. Amin. Amin. Dan untuk sahabat Talita Kom, jangan kemana-mana. Kita akan sharing nanti tentang gelombang yang lebih dahsyat lagi. Dan kita akan kembali setelah pujian berikut ini di Talita Kom Radio 107,8 FM. Membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kuasamu nyata di dalam hidupku. Kuasamu nyata di dalam hidupku. Thank you. Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Dan sahabat Talitakum Radio, seperti tadi di awal, kita hari ini sekali lagi kita mau share tentang firman Tuhan. Dan kita mau, sebelum kita share firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Dan untuk sahabat Talitakum Radio, dimanapun kalian berada, baik di rumah atau di rumah sakit atau di mobil, di jalan, dimanapun, dan kita dengan program Talitakum Radio ini bisa di download di Android kita di Play Store, yaitu Talitakum Radio, dan itu bisa sangat-sangat mudah sekali mendapatkannya. Dan kita bisa sangat mudah sekali sambil beraktivitas kita mendengarkan program ini. Dan mari kita berdoa, kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu sahabat Talitakum Radio sekalian berada, apapun aktivitasmu, mari ambil waktu, kita mau sembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Dan biar di program ini sama-sama kita mau suarakan gelombang kebenaran, gelombang kesembuhan, gelombang pemulihan, gelombang lawatan, gelombang di mana hadirat Tuhan yang akan bermanifestasi menyembuhkan dan memulihkan. Amen. Setiap kita. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar bawa setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, di jalan-jalan, di rumah, di masing-masing tempat, siang hari ini kami alirkan kesembuhan. Siang hari ini kami alirkan pujian penyembahan yang membawa kesembuhan. Kami alirkan kekuatan Tuhan buat setiap umat-Mu yang mendengarkan hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya rasyakan arapayasyikin. Kami bersyukur Tuhan. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Impossible for you. You hold my world in your. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe all I need. Oh, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe. Jesus, we believe in you. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Haleluya buat semuanya. Kami percaya hari ini Tuhan, sebelum kami lebih lagi Tuhan, kami percaya lewat penyembahan saat ini akan mengalirkan kekuatan, mengalirkan kesembuhan buat semua keluarga-keluarga, buat setiap pribadi yang sakit Tuhan, biar setiap hubungan keluarga yang sakit hari ini terjadi pemulihan dan kesembuhan. Buat semua Tuhan di fisik, di jiwa dan di roh yang mengalami sakit apapun itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalirkan saat ini kekuatan, mengalirkan kesembuhan. Mujizat terjadi, mujizat, mujizat miracle masih terjadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil, nothing is impossible. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Dan kami siap Tuhan hari ini, semua kami yang mendengarkan tidak ada yang terkecuali menerima kekuatan dan kesembuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin. Ya, sahabat Tali Tokong Radio sekalian, tadi kita memuji, menyembah Tuhan, dan itu biar menjadi sekali lagi waktu kita menyembah, Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan memulihkan setiap hidup kita. Dan di program MKS ini juga kita tetap terus akan gemakan penyembahan, akan gemakan pujian, dan biar itu menjadi gelombang yang terus mengudara dan membersihkan atmosfer di udara, di hidup kita, di keluarga kita, semua yang aktif dalam program MKS ini, semua yang mendengarkan program ini, semuanya mengalami pemulihan kesembuhan. Nah, tadi kita di awal sudah mengatakan bahwa hari ini kita mau share tentang pemulihan hubungan mendatangkan berkat kesembuhan. Untuk sahabat Cerita Kom Radio, ini program, ini materi yang cukup menarik sekali, dan saya percaya ini materi yang akan mengupas banyak hal dan membuka banyak hal dan menangkap banyak hal, menangkap banyak hal dan membuat pengertian demi pengertian, dan itulah yang memerdekakan. Amen. Setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat, mengalami kuat, kesembuhan. Kesembuhan. Amin. Silakan Ibu. Iya, shalom sekali lagi buat sahabat Talitakum, Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Saya percaya sekali lagi kita dalam keadaan yang diberkati Tuhan, keadaan yang siap menerima semua yang ajaib, yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin. Baik, hari ini kita akan mengupas satu bahasan yang sangat luar biasa. Saya pikir setiap hari kita menerima yang luar biasa. Kita akan bicara tentang pemulihan hubungan mendatangkan berkat kesembuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, sahabat Talitakum, jika terjadi pemulihan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami berkat. Berkat yang dimaksud di sini tentunya bersifat luas. Misalnya, menang dari sakit penyakit, menang dari kemiskinan atau kemelaratan, menang dari cobaan atau godaan iblis, dan lain sebagainya. Mari kita buka dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Sahabat Talitakum, pada saat ini kita akan merenungkan bersama beberapa poin mengenai tema kita hari ini. Yang pertama, kita akan bicara tentang apa arti pemulihan. Ya. Kata pemulihan berasal dari dasar kata pulih yang artinya kembali baik, sehat sebagai semula. Yang kedua, artinya juga sembuh atau baik kembali, berkaitan dengan luka, sakit, kesehatan. Arti yang ketiga adalah menjadi baik atau baru lagi. Ya, ya. New, jadi diperbaharui lagi. Itu tiga pengertian dari kata pemulihan. Berkaitan dengan firman Tuhan saat ini, sahabat Talitakum, pulih berarti kembali baik, sehat, sembuh, seperti dalam segala seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, sedangkan pemulihan berarti proses, cara, perbuatan memulihkan. Ya, jadi proses itu, pemulihan itu prosesnya panjang. Jadi tidak cuma saat sesaat saja, tapi itu namanya proses memulihkan. Ada waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan. Jadi berkaitan dengan upaya kita atau apa yang harus kita lakukan supaya kita pulih. Amin. Amin. Jadi jika kita mengalami pemulihan, sahabat Talitakum, maka kita akan mengalami berkat. Nah, kalau kata berkat itu pasti semua orang suka, ya kan? Iya. Berkat Tuhan atas pembebasan atau atas belenggu. Belenggu ini banyak, ada belenggu dosa, belenggu kelemahan, belenggu keterikatan, macam-macam. Nah, ada juga belenggu kemiskinan, ada juga belenggu sakit penyakit, dan ada pula belenggu kegagalan dan lain-lain sebagainya. Ya, ya. Jadi ini masih poin pertama, pemulihan. Siapa yang tidak suka dipulihkan? Setiap orang, setiap kita suka yang namanya pemulihan. Jadi sahabat Talitakum, coba cek diri kita masing-masing. Apakah ada bagian-bagian yang perlu kita dipulihkan? Iya kan? Ada hubungan yang perlu dipulihkan, kesehatan yang perlu dipulihkan. Coba cek masing-masing. Mungkin sahabat Talitakum, oh saya enggak perlu pemulihan. Nih, mungkin anak kita, ya kan? Mungkin keluarga kita, orang tua kita, itu banyak hal yang perlu dipulihkan. Nah, yang kedua, poin yang kedua, pertanyaannya, dengan siapa kita dipulihkan supaya kita mengalami berkat kesembuhan? Ya, dengan siapa? Ini satu pertanyaan ya. Poin yang kedua, dengan siapa kita dipulihkan? Berarti ada hal-hal yang perlu dipulihkan dengan beberapa pihak. Ya kan, sahabat Talitakum, ada mungkin kita harus dipulihkan dengan suami, kita harus dipulihkan dengan istri, dengan anak, dengan siapapun. Bahkan juga kita bisa dipulihkan dengan sesama kita. Ya, hubungan antara sesama kita. Ya. Nah, sahabat Talitakum, kita akan lihat lagi. Yang pertama ini dengan siapa? Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Nah, itu yang pertama. Yang perlu dan sangat paling penting ya. Paling penting kita perlu kita catat dalam diri kita masing-masing. Hubungan yang pertama dipulihkan adalah dengan Allah sendiri. Ya Pak Martin ya, dan juga Pak Simon. Nih, hubungan kita dengan Allah harus dipulihkan. Alkitab mengatakan, ya, Alkitab mengatakan bahwa akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Bahkan manusia senantiasa diperhadapkan dengan maut atau kematian kekal. Ya. Hal ini dimulai di Taman Eden oleh ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap perintah Allah. Ya, kita bisa buka di Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Coba saya minta tolong Pak Martin atau Kejadian Pak Simon. 2. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, kita akan lihat bagaimana pertama sekali hubungan itu rusak antara Allah dan manusia. Ya. Saya bacakan buat para pendengar sahabat Talitakum Radio sekalian. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, itu peringatan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Kita buka lagi di Kejadian 3 ya Pak ya. Saya minta tolong, mungkin Pak Andre boleh bacakan Kejadian 3 Pak. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 lumayan agak panjang, tapi saya percaya ini menjadi berkat buat kita semua. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, yeah, matamu akan terbuka. Akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Yeah. Tahu tentang yang baik dan yang buruk. Yeah. Pohon itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi, yeah, pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Hmm. Dan suaminya pun memakannya. Iya, jadi kita lihat di sini sahabat Tertakum, bagaimana kejadian rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah. Itu akibat daripada dosa. Kalau kita mau tanya apa nih, wah mungkin Bapak Ibu berkata, suami saya enggak sayang sama saya, atau anak saya tidak menghormati saya, ya kan? Atau orang tua saya tidak memperhatikan saya. Nah, ini sebenarnya kita harus mengerti dari mana sumbernya terjadi hubungan yang rusak. Jadi kalau kita lihat dari firman Tuhan tadi, itu sebenarnya sudah dimulai dari penciptaan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah terjadi rusaknya hubungan. Nah, ini adalah yang akhirnya merembet kepada rusaknya hubungan yang lain. Ketika hubungan dengan Allah itu terjadi kerusakan, terjadi retak, terjadi pemisahan antara Allah dan manusia, maka manusia, sesama manusia pun mengalami yang namanya pemutusan hubungan. Di antara mereka juga ada mulai perpecahan. Kita lihat bagaimana Adam dan Hawa saling mempersalahkan, ya kan? Ya. Ketika Tuhan berkata, Adam, kenapa engkau ambil, ya kan? Kalau kita bisa baca di Alkitab nanti, ya. Dan Adam membela dirinya dan mempersalahkan istrinya atau Hawa. Dan begitu pun Hawa, ketika diperhadapkan kesalahannya, dia mempersalahkan ular. Nah, di sini terjadi perpecahan di antara mereka. Terjadi yang namanya putus hubungan, putus komunikasi, putus unity antara mereka. Ya. Jadi rusaknya hubungan manusia dengan Allah itu akan mengakibatkan manusia mengalami berbagai hal yang buruk. Ya, mulai dari apa? Sakit penyakit. Ya, terus kemudian kemelaratan. Kegagalan demi kegagalan dalam banyak hal. Gagal dalam usaha, bisnis, gagal dalam keluarga, gagal dalam ekonomi, semua banyak. Bahkan pada akhirnya adalah apa? Kematian. Kematian apa? Kematian kekal di neraka. Mungkin gak langsung kematian secara fisik, tapi ujungnya manusia itu mengalami kematian secara fisik. Kematian fisik itu karena apa, Pak Martin? Karena dosa. Karena dosa. Iya kan? Dan ujungnya nanti kalau mereka tidak terima keselamatan, mereka akan mengalami kematian kekal. Tapi syukur kepada Allah, sahabat Talitakum, oleh karena kasih Yesus, kasih Tuhan yang begitu besar, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup. Ini kita lihat dalam Yohanes 3:16, ya kan? Kemarin kita sudah bicara tentang kasih. Kita enggak bicara lagi tentang kasih, tapi kita bicara tentang pemulihan hubungan, ya kan? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Bahkan kita dijadikan anak. Kita coba buka dalam Yohanes 1:12. Saya minta sekali lagi Pak Martin minta tolong. Yohanes 1:12. Ayat 12. Iya. Saya bacakan buat sahabat Talitakum Radio yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Yohanes 1:12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya, iya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, iya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Jadi saudara sahabat Talitakum, ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, saat itu kita sebenarnya sudah dijadikan menjadi apa? Anak Allah. Berarti ini ada pemulihan. Ya, ya kan? Pemulihan hubungan. Tadinya kita sudah terpisah dengan Allah, oleh Yesus Kristus memulihkan kembali hubungan. Jadi Yesus itu sebagai jembatan yang memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Sebagai anak kita berhak menerima dan mengalami janji-janji Allah. Amin. Amin. Nah, saya minta dibacakan Pak Andre, minta tolong Roma 8 ayat 16 sampai 17. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Roma 8 ayat 16 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Iya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Sebagai anak kita berhak menerima dan mengalami janji Allah, ya kan? Iya. Seperti kita ini orang tua ya, Pak Martin dan Pak Andre. Tentunya anak kita pasti menerima apa yang menjadi kepunyaan kita. Betul. Seorang anak gak mungkin berkata begini, "Pak, boleh gak saya ambil makanan dari kulkas?" Dia gak perlu minta izin. Dia gak perlu minta apa seperti orang lain, ya kan? Iya. Minta izin dulu kan, karena dia bukan orang lain. Karena punya hubungan. Karena punya hubungan. Punya kedekatan. Sebagai anak. Sebagai anak. Nah, ini yang dipulihkan oleh Tuhan sebenarnya. Ketika Yesus menebus kita, ya kan? Ketika Tuhan menebus kita dari dosa, terjadi pemulihan hubungan antara Bapa dan anak. Siapa itu Bapa? Allah, Bapa kita. Sehingga kita berkata, "Ya Abba, ya Bapa, dipermuliakan namamu. Ya Abba, ya Bapa, aku minta ini." Sehingga kita bisa langsung minta kepada Bapa. Karena ada pemulihan hubungan antara kita dengan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, ini perlu buat semua kita, sahabat Talitakum, kita harus bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa, kepada Yesus yang sudah mengembalikan hubungan antara Bapa dan anak, yaitu Bapa kita sendiri. Amin. Amin. Iya, jadi ini yang pertama yang perlu kita lihat. Oke, mari kita lanjutkan. Dan sahabat Talitakum, ini tadi kita sudah share tentang hubungan pribadi kita dengan Allah. Allah. Mungkin akan ada begitu banyak pertanyaan atau ada hal-hal yang membuat sahabat Talitakum mau menceritakan tentang kesaksian, tentang pertobatan, tentang hal-hal yang perjumpaan dengan Tuhan. Mari jangan malu-malu, jangan segan-segan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan ditayangkan, diutarakan apa yang menjadi kesaksian, hal apapun di nomor 0822-1384-6200. Saya ulangi, di nomor 0822-1384-6200. Atau mungkin ada sahabat Talitakum Radio yang baru aja mendengar program ini dan pengen menjadi didoakan atau mau rekan doa, mau share tentang doa, silakan, kita akan menjadi partner doa. Iya. Apapun kondisi dalam Bapak, hidupmu, Ibu, keluargamu, keuanganmu, apapun, kita akan doakan dan kita akan sungguh-sungguh percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, tetap di 107,8 FM. Kita akan kembali mengudara setelah pujian berikut ini. Talitakum Radio FM, Talitakum Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. 7,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Ya, untuk sahabat Talitakum Radio sekalian, dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini sekali lagi kita percaya ini program MKS, program mujizat kesembuhan. Kami ada sebagai partner doa, kami ada sebagai hamba Tuhan, kami mau sekali lagi juga mau menjadi sahabat doa untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian alami. Apapun yang kita alami, mari jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau mungkin ada konseling pribadi, bisa ditayang, bisa diutarakan di nomor 0813-8870-7745 ya, atas nama Ibu Evi Sondang. Ya. Atau mungkin mau share tentang kesaksian di nomor Talitakum Radio, bisa di nomor 0822-1384-6200. Kami tetap menantikan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan juga nanti kita akan ada di segmen terakhir, kita akan ada kuis. Kuis. Buat sahabat Talitakum Radio yang sungguh-sungguh mendengarkan program ini tadi, yang mungkin juga baru pertama mendengarkan, tapi kita juga tidak mengurangi keselamatan. Kita juga nanti akan memberitahukan tentang kuis dan akan ada hadiah yang bisa diperoleh oleh sahabat Talitakum. Betul. Hadiah yang khusus untuk bisa, untuk dua pendengar yang bisa menjawab kuis yang akan kami. Nah, ini juga bagian gelombang dari kesembuhan, Pak Martin. Bagian dari gelombang kesembuhan. Iya, betul. Kalau kita dapat hadiah reward gitu, itu membuat kita sukacita, ya kan? Yes. Sukacita itu membuat sel-sel tubuh kita akan, sel-sel tubuh kita hidup lagi. Hidup lagi. Dan kita bangkit dari segala kemalasan, dari semua. Yang intinya begini kita. Ya, sahabat Teltom, kita bukan, maksudnya secara di jiwa, secara fisik, secara apapun, kita sungguh mengharapkan ada suatu pemulihan dan perubahan terjadi di semua. Betul. Kita. Setiap kita pasti punya keinginan untuk mau bangkit. Untuk mau bangkit. Untuk mau tidak tinggal dalam kelemahan dan sakit. Betul. Nah, kesempatan inilah di program MKS Mujizat Kesembuhan di Talitakum Radio. Kita mengudara, kita mau jadi sahabat doa, kita mau menjadi partner doa, dan kita mau menjadi orang yang memberitakan firman, dan tentunya firman itu juga yang akan mengatakan kesembuhan bagi setiap kita. Oke. Okay. Talitakum, kita akan masuk dalam hal yang selanjutnya. Yang kedua, tadi kita sudah bicara tentang pemulihan dengan Allah. Yang kedua, kita akan bicara tentang hubungan kita, pemulihan hubungan kita dengan diri sendiri harus dipulihkan. Nah, ternyata kita juga perlu memulihkan dengan diri kita sendiri. Iya. Betul ya? Betul. Ada banyak orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak mau menerima keberadaan dirinya. Tidak bersyukur atas dirinya sendiri. Ini karena apa? Karena dosa juga. Dosa juga mengakibatkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri mengalami gangguan. Ya. Iya. Itu sebabnya kadangkala, ya Pak Martin, itu sebabnya kadangkala ada seseorang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Nah loh, ternyata menerima itu bukan cuma menerima orang lain, diri sendiri juga perlu diterima. Iya. Ya kan? Nah, tidak bisa menerima dirinya sendiri. Dia ingin menjadi seperti orang lain, Pak. Ya kan? Dia menjadi seorang yang diidolakannya, dan dia tidak bersyukur dengan dirinya sendiri. Padahal Allah menciptakan kita masing-masing unik. Iya. Ya, tidak ada yang tidak unik. Kejadian kita dahsyat, kata firman Tuhan kan? Dan ajaib. Dan ajaib. Ya. Jadi sahabat Talitakum perlu bangga atas diri kita sendiri. Bangga itu bukan selalu artinya sombong loh ya. Iya. Tapi kita bangga bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Amin. Kita ini imago Dei, gambar diri daripada Allah sendiri. Imago Dei. Gambar Allah. Gambaran Allah. Jadi itu sudah sangat sempurna, tidak ada lagi yang melebihi daripada itu. Iya. Ya kan? Ya kan? Pak Simon. Nih, Pak Simon, bagaimana menurut Pak Simon? Apakah gambar Allah itu ada cacatnya enggak? Sebenarnya? Ya, yang pasti waktu Allah menciptakan manusia kan dikatakan ya tadi ya, seperti Evi bilang bahwa yeah. manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi manusia itu sangat sempurna gitu. Nah, tapi nah. dengan kejatuhan tadi kan di awal kan iya. itu kayak waktu merusak manusia ya, gambar diri terpisah dari Allah. Nah, disitulah dimulainya apa ya kecacatan, kerusakan. Iya benar Pak. Nah, disitulah akhirnya mungkin dari keterpisahan dari Allah itulah manusia banyak apa merasa ya merasa tidak puas dengan tidak dirinya puas dengan sendiri. Dirinya, iya. Ya karena seringkali juga kan apa ya kita nggak bisa milih iya. dimana kita lahir, kita nggak bisa milih. Di keluarga seperti apa kita lahir? Anak ya kan? Orang kaya, saya ingin anak lahir di anak raja. Iya, kerajaan Inggris. Saya ingin lahir jadi anaknya apa Ratu Elizabeth. Gak bisa. Kita ditentukan apa ya sudah Allah punya apa ya desain yang sempurna gitu buat kita masing-masing. Jadi Pak Simon anak kita, apa nih? Lahir kayak, di anak. saya orang Jawa campur. Nah, mungkin apa ya ada yang lahir dengan apa ya kulit hitam, yeah. rambut keriting. Nah, di situ kita nggak puas atau ya. Dengan apa dengan tubuh yang jadi yang tidak menerima diri sendiri yang, ya, Pak ya? Ya yang hmm. yang tidak sempurna seperti hmm. itu jadi hal-hal seperti itulah yang kadang-kala itu ya secara fisik ya tapi ya. Ada juga yang secara mental ya mungkin kurang pinter kurang cantik segala ya, macam ya, itulah yang membuat kadang-kala kita tidak berdamai dengan ya. Diri kita sendiri kita nggak puas dengan diri kita ya sendiri. Jadi istilah lain mereka mengalami gambar diri yang rusak, ya Pak ya. Iya, iya. Ya, mengalami diri gambar diri. Jadi jika kita izinkan Yesus lahir dan menguasai hati kita, maka kita dimampukan untuk menerima diri Amen. Kita. Ya sekali lagi, jika kita izinkan Yesus lahir, ini bukan bicara Natal ya. Maksudnya Yesus menguasai hidup kita dan menguasai hati kita, ya, maka kita dimampukan untuk menerima siapa diri kita, apa wow. adanya ya, sehingga oleh anugerah Allah kita memiliki percaya diri. Nah itu confidence, percaya diri. Amen. Nih dia, di depan saya ini ada Anto yang menatap saya dengan tajam ya, tapi saya percaya Anto juga orang yang bersyukur. Ya gak Pak Anto? Dia cuma nunduk-nunduk gitu ya. Kita bersyukur apa adanya kita. Kita diciptakan dengan luar biasa. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Yes. Ya. Nih saya lihat nih Pak Martin ini kelebihannya tinggi, melebihi daripada saya. Dia iya. tinggi. Saya waktu itu juga catat kelebihan. Kelebihannya, kelebihannya tinggi badan. Tinggi badan ya Pak. Bukan tinggi hati ya. Bukan tinggi hati jangan ya. Tinggi hati jangan. Itu kelemahan. Kelebihannya ya. Ini ya percayalah saudara ya. Percayalah sahabat Talitakum. Semua kita itu diciptakan Tuhan memiliki kelebihan masing-masing. Ya, dan kita percaya memiliki percaya diri dimanapun kita berada. Dan sikap ini akan membawa kita kepada kesuksesan dan keberhasilan hidup. Iya. Ya, sikap percaya diri bahwa kita ini luar biasa, bahwa kita ini bisa, bahwa kita ini diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan akan apa? Membawa kita kepada kesuksesan sebenarnya. Orang nggak bisa sukses karena apa? Karena dia merasa tidak bisa. Orang nggak bisa mengalami keberhasilan karena dia merasa dia itu bodoh. Dia merasa padahal sebenarnya dia enggak bodoh. Karena dia malas mungkin karena rusaknya cara berpikir dari diri seseorang itu. Ya, ini yang tadi rusak akan gambar diri sendiri. Nah, sahabat Talitaku, mari kita memulihkan hubungan kita sendiri. Maksudnya bukan hubungan kita, memulihkan diri kita sendiri tentang gambar diri kita. Banyak orang gambar dirinya rusak, dia mencari ingin seperti si A, ingin seperti si B, ingin seperti gambar idolanya. Wah, paman contohnya saya pernah dengar kesaksian waktu di ibadah ya, ada satu hamba Tuhan berkata gini, ada seorang pemimpin pujian. Seorang pemimpin pujian itu dia begitu mengidolakan si Nemo Hede sehingga cara-cara gayanya ya kan dia tiru semuanya dengan vokalnya, warna suaranya, gayanya megang gitar, semuanya ditiru banyak sekali. Ya kan dia ditiru sekali. Dan kemudian pendeta ini bilang begini, begitu selesai ibadah, saya tahu kamu lagi mengidolakan si Nemo. Iya Pak, saya mengidolakan dia. Jadi enggak salah memang, tapi terkadang kita enggak bahwa di dalam kita ini sebenarnya ada sesuatu yang ajaib sebenarnya. Ya kan? Kita bisa meniru ke hal-hal yang baik dari seseorang, tapi jangan sampai itu membuat kita kehilangan jati diri kita. Ya, jangan sampai kita, jadilah kita ini punya jati diri masing-masing, ya kan? Terus yang selanjutnya, yang ketiga, hubungan kita dengan sesama harus dipulihkan. Itu penting. Tadi kita sudah memulihkan dengan Allah, kita memulihkan diri kita sendiri, dan yang ketiga, hubungan kita dengan sesama harus dipulihkan. Nah, ini akibat dari dosa lagi. Akibat dosa, hubungan manusia dengan sesamanya juga mengalami gangguan. Maka timbul yang namanya apa? Iri hati, benci, dendam, yang kerap sekali berujung pada pembunuhan. Nah, ternyata pembunuhan itu ada sebabnya. Orang tidak melakukan kejahatan tanpa sebab. Orang tidak melakukan pembunuhan atau penyiksaan tanpa sebab. Mungkin saudara Martin atau saudara Simon pernah nonton yang namanya Joker, ya, film Joker. Ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Itu karena apa? Gambar diri yang rusak. Iya. Ya kan? Gambar dirinya rusak dan akhirnya karena kerusakan dalam dirinya itu tidak disembuhkan dan hubungannya dengan sesama juga rusak. Jadi dia memandang orang itu semua bermasalah, membenci dia. Seolah-olah semua orang sekitar itu menjadi musuh buat dia. Nah, dia menjadi tidak konform atau tidak apa ya namanya, tidak secure atas dirinya sendiri, seperti terancam. Nah, ini akibat apa? Dosa itu juga. Nah, timbul tadi semua dendam, dia tidak mengampuni, tidak menerima dan sebagainya. Ini berujung pada pembunuhan. Jadi ada banyak masalah di sekitar kita itu karena apa? Karena dosa dan hubungan antara sesama kita mulai tidak terjalin dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Kain. Ya, kita tahu ya, Kain itu siapa? Adalah anak daripada Adam dan Hawa. Boleh kita buka coba di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saya minta Pak Simon boleh bacakan buat kita 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5, demikianlah firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Tahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penumpang fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Yeah. Jauhilah mereka itu. Iya, yeah. Nah, ini kita tadi lihat di firman Tuhan bagaimana gambaran hubungan sesama yang rusak. Mereka saling menyakiti, mereka saling menfitnah, mereka saling melukai, mereka saling pokoknya. Itu saling artinya satu dengan lain, itu terjadi chaos, terjadi kekacauan. Pertikaian. Ya kan, pertikaian, ya kan, nah perselisihan. Nah, mungkin ini bisa terjadi dalam keluarga ya Pak Martin ya. Iya. Terjadi dalam keluarga antara anak dengan ibu, orang tua dan anak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang jadi pokok masalah buat kita adalah, yuk sahabat Telkom, coba kenali bagian-bagian mana, hubungan mana yang kita hari ini yang perlu kita diperbaiki supaya kita mengalami kemenangan, supaya kita mengalami kesembuhan. Kalau kita perlu memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan suami atau istri, ayo kita mulai dari diri kita. Kita enggak bisa tunggu orang lain ya, Pak Andre. Ya. Wah, dia dulu yang mulai. Enggak, mulai dari diri sendiri. Mulai perbaiki hubunganmu dengan saudaramu, dengan ayah, dengan ibu, ya kan? Dengan cara apa? Mulai dekati, ya kan? Berikan sesuatu, berikan waktumu, ya. Terus banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemulihan hubungan. Jadi hubungan kita dengan sesama harus dipulihkan. Kita nggak bisa berkata, ah, emang udahlah, emang gue pikirin udah begitu, mereka nggak suka saya, mereka mempermalukan saya. Seperti yang kemarin ada SMS masuk ke kita, oh saya diduduk udah dipermalukan, udahlah yang penting gak ada hubungan lagi dengan gereja, gak ada hubungan lagi dengan si ini, enggak. Tapi hari ini sekali lagi saya menghimbau buat semua sahabat Telitakum, apapun kerusakan apapun yang terjadi dalam hubungan kita, hubungan keluarga, hubungan dengan Tuhan, yuk kita mau perbaiki, kita mau cek di mana nih rusaknya, di mana. Kita mau cek hati kita, kita mau cek ya hidup kita masing-masing. Sehingga ketika kita cek dan kita periksa, oh iya, saya kurang menghargai. Nah gitu ya, saya kurang menghargai orang tua saya, saya kurang menghargai teman-teman saya kurang menghargai anak saya terlalu cepat emosi, ya, saya terlalu cepat menghakimi, saya terlalu cepat marah, saya terlalu cepat melakukan hal-hal yang membuat mereka luka. Nah ini yang perlu kita perhatikan supaya terjadi kesembuhan. Nah gelombang kesembuhan, nah, bulan ini kita masih bicara tentang gelombang kesembuhan ya Pak Martin ya. Betul. Gelombang kesembuhan di bulan Februari, gelombang itu akan terus kita alirkan. Ya pemulihan hubungan itu harus dipulihkan. Supaya apa? Supaya gelombang itu tidak terhenti Pak Martin. Kalau terjadi kerusakan hubungan maka gelombang itu berhenti. Ya kita mau ngomong apa enggak bisa karena ada pemutusan antara satu dengan yang lain, tidak nyambung istilahnya gitu. Ya getaran itu kan harus nyambung. Itu harus nyampe gitu loh, seperti sahabat Talitok mendengarkan ini gelombang suara itu nyampe kepada Bapak Ibu semuanya. Iya. Tapi kalau itu terjadi pemutusan maka enggak akan terjadi. Tidak akan menerima dan tidak akan mengalami sesuatu hal. Apalagi kalau sahabat Talitakum radio meresponi. Iya, benar. Ada receivernya, ada responnya. Berarti ada hasil hubungan itu. Betul. Hasil koneksi antara kita, iya kan? Nah. Apalagi nanti pas segmen terakhir ini pasti banyak line telepon masuk nih. Karena mereka menanti-nantikan kuis. Iya, benar. Kira-kira begitu ya. Nah, kita mau teruskan lagi nih Pak Martin? Iya, lanjut ya. Ibu. Ya, kita yang selanjutnya hubungan dengan pemimpin kita. Itu penting. Ya, hubungan dengan otoritas di atas kita. Ya, mungkin otoritas di atas kita ada sebagai pemimpin di pekerjaan, pemimpin di gereja, gembala sidang, pemimpin dalam keluarga, suami. Nah, temukan bagian mana yang harus perlu diperhatikan, ya kan? Bagian mana yang harus kita dipulihkan. Saling menghargai, saling menghormati, ya kan? Saling merendahkan diri. Betul. Ya, ini penting merendahkan diri. Merendahkan diri berarti mengakui kesalahan kita. Ya. Tidak sombong, merasa diri lebih hebat dari Tuhan dan dari sesama kita, dari pemimpin kita. Ya, ini perlu yang namanya kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati itu akan Tuhan tinggikan. Ya. Amin. Nah, terus kita harus juga untuk melakukan pemulihan ini, kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Berarti tidak lagi melakukan kejahatan dan selanjutnya melakukan apa yang Tuhan firmankan. Coba kita buka dalam Yakobus 4 ayat 17. Saya minta tolong mungkin Pak Martin bisa bacakan. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Saya bacakan buat sahabat Talitakum Radio, yaitu di firman Tuhan katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, coba sorry, kita coba baca dari ada telepon masuk. Ya, tadi ada telepon masuk. Halo. Halo. Halo, halo, shalom. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Halo dengan Talitakum Radio? Ya, halo. Shalom. Shalom Bapak atau Ibu? Ya tadi ada yang menelpon. Iya ada terputus atau belum nyambung. Iya oke sudah tersambung. Halo mari kita sapa. Halo shalom. Halo. Dengan Talitakum, shalom dengan Talitakum Radio, dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Grace. Oh Ibu Grace yang kemarin kah? Iya. Oh iya shalom Bu Grace. Halo, Ibu Grace. Salam Ibu Evi. Iya, apa yang bisa kita bantu atau doakan? Bagaimana? Apa yang perlu kita doakan, Bu? Ada atau yang mau di-sharing sesuatu? Saya mau cerita sedikit. Boleh, silakan, Bu. Jadi waktu kemarin dari pagi itu saya rasakan sesak nafas. Iya. Terus tiba-tiba pulang dari jemput sekolah anak-anak, saya nyalain radio. Iya. Terus ada penyembahan yang disiarkan melalui tim MKS. Saya ikut nyembah, nyembah. Tanpa terasa, tiba-tiba itu sesak nafasnya menghilang gitu. Amen. Dan saya percaya itu kuasa penyembahan. Amin, amin, kuasa ujian penyembahan itu memulihkan amen, amen. Pernapas saya. Amin, amin, Bu Grace. Dan saya juga sangat diberkati dengan tim KS. Dan puji Tuhan semakin ditambah siarannya. Iya. Dan menjadi banyak berkat, amen, buat orang lain. Haleluya, Bu, haleluya. Kita senang sekali di tempat ini kita mendengarkan suara Bu Grace. Kemarin baru SMS saja ya, sekarang kita mendengarkan suaranya yang luar biasa. Dan kami berharap untuk yang lain juga bisa mengalami kesembuhan. Ya, ya. Semua kita akan mengalami kesembuhan. Dan saya berdoa bukan cuma Ibu Grace dan keluarganya yang kemarin di-sharing juga, adiknya itu akan mengalami kesembuhan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Yo, Tuhan berkati, Bu. Ya, luar biasa kesaksian yang ini bisa menjadi berkat buat setiap kita, bahwa jangan pernah berhenti untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan bekerja. Amen. Lewat pujian penyembahan. Sampai hari ini mujizat masih terjadi, sampai Pak. Sesungguhnya saya mau mungkin boleh enggak kesaksian sedikit. Boleh. Kemarin sebenarnya saya itu juga dalam keadaan sakit, Pak Martin. Oh. Sesungguhnya itu dalam keadaan kurang sehat. Iya kan? Dan tapi itu satu tantangan buat saya. Wow. Ya saya mau sharing sesuatu, saya mau doakan orang sakit, saya harus sembuh. Amen. Saya gak boleh terbaring di rumah dan akhirnya berkata, udahlah Pak Martin aja yang siaran. Saya berkata dengan kondisi saya yang harus diperhatikan. Enggak, saya bangkitlah, angkatlah tilammu, maka berjalanlah. Amen. Nah kemarin itu tindakan iman buat saya, karena saya tidak mau memulai membuka Februari ini dengan sakit. Iya. Saya harus sembuh loh. Betul. Ya kan? Itu adalah komitmen saya. Ketika saya mengalami kesembuhan, saya terima kesembuhan, saya dengan iman berdiri, Pak. Iya. Saya dengan iman berjalan serius. Nah, mungkin Bapak lihat masih ada nih obatnya, masih ada di tas saya dari dokter. Oh. Tapi sekarang sudah saya enggak minum. Terakhir kemarin saya baru minum terakhir ketika saya terima SMS dari Bu Grace. Dalam hati saya, iya ya Tuhan. Ini saya juga, kami juga butuh pemulihan ini. Bukan cuman yang mendengarkan butuh pemulihan. Kami, amen, juga butuh pemulihan. Yes. Dan hari itu yang terakhir saya. Dan hari itu terakhir. Hari itu, ya halo, shalom. Ya, ada ya, telepon masuk, masuk lagi. Telepon lagi. Untuk sahabat Talita Kom Radio. Halo. Halo. Halo. Oh, nomor yang tadi. Oh, yang tadi, Bu Grace. Mungkin pencet kah atau. Oh. Oke, lanjut Ibu. Iya. Oke. Jadi kemarin itu adalah bagi saya itu adalah terakhir. Saya berkata kepada diri saya, Evi, kamu nggak boleh sakit. Ternyata itu penting begitu, Pak. Saya mengenali diri saya ini kelemah. Ya kan tadi berkatakan bahwa harus terjadi pemulihan dari dirimu sendiri. Baru kita bisa memulihkan orang lain. Benar gak? Betul. Ya kalau kita masih gak bisa memulihkan diri sendiri, masih drop, masih sakit, masih marah, masih kesel, ya bagaimana kita berkata, oh shalom Bapak Ibu. Ya itu suatu kebohongan. Tapi ketika saya bertindak dengan iman, saya berkata, iya betul saya masih dalam keadaan lemah, tapi saya percaya apa yang saya perkatakan jadi. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Iya. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Dan pagi hari yang kemarin saya berkata, Evi, bangkit, kamu terima kesembuhan karena engkau harus mengalirkan kesembuhan buat orang lain. Amin. Dan hari ini saya tidak minum obat lagi. Iya. Ya, terjadi kesembuhan. Yes. Oke. Ya, sambil kita menunggu respon sahabat Talitha Kum yang lain, kita akan masuk dalam pembahasan selanjutnya, ya. Iya. Oke, kita hari ini masih terus bicara tentang gelombang kesembuhan. Sekarang bicara tentang hubungan yang dipulihkan membawa kesembuhan. Hubungan. Tadi ya, tadi saya kita terhenti di pemulihan dengan pemimpin, bukan? Iya. Nah, ternyata begini, ketika terjadi pemulihan hubungan dengan pemimpin, berkat itu akan turun dari atas kepala sampai ekor, ekor janggut dan jubahnya. Bukan ekor Pak Martin, itu saking suka cita ya. Sabar ini Pak Martin ini terkenal dengan orang yang sangat antusias dan passion, dan saya berharap kita berdoa semua antusias kita, semangat cinta kita itu akan mewabah ataupun melanda seluruh sahabat Talitakum. Oke? Okay? Ya, jadi dimanapun siapapun pemimpin kita, suami kita itu adalah pemimpin. Jangan berkata, oh saya lebih hebat, saya lebih lebih banyak talenta, saya lebih banyak skill kalian, atau mungkin ada seorang ibu yang perkasa punya penghasilan yang lebih banyak daripada suaminya sehingga dia tidak ada ketundukan kepada pemimpinnya atau pada suaminya. Nah, ini yang perlu firman Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan tanduk ya, beda Pak. Ya. Tunduk dengan nanduk. Betul. Ya, itu ada beda apa? Beda vokal, beda huruf. Tapi artinya sudah sangat jauh sekali. Nah, bagi saya seorang istri, ini Pak Martin sebagai seorang suami. Kalau istrinya mulai nanduk bagaimana Pak rasanya? Sakit lah. Ya. Sakit jadi sini. Aduh mami sakit dong. Enggak gitu Pak. Pasti Bapak marah. Tersinggung ya kan? Betul. Nah ini perlu buat kita. Kita kan kadang menuntut supaya orang menghargai kita, tapi kita enggak menghargai orang lain. Iya. Kalau sahabat Talitakum ingin dicintai, ingin dihargai, ingin diperhatikan, mari alirkan lebih dulu. Kalau kita nabur, pasti kita akan menuai. Saya percaya kalau kita taburkan kasih, kita taburkan penghargaan, kita taburkan cinta, maka kita akan menuai itu juga. Ya. Jangan lelah untuk menabur supaya nanti pada waktunya kita akan menuai, kita tidak dapati dalam kelemahan. Ya Pak Andre, nih Pak Andre, saya salut dengan seorang Pak Andre yang punya istri yang luar biasa. Pak Andre mungkin punya kesaksian. Kemarin itu saya lihat ya, beberapa waktu yang lalu Pak Andre itu kalau siang itu ya sering sekali bawa bekal ya Pak Andre ya. Itu dari istrinya. Istri tercinta yang membekali. Itu makanannya enak. Itu adalah salah satu ketundukan juga seorang istri memperhatikan suaminya. Nih bagaimana nih menurut Pak Andre tentang suami atau istri yang tunduk dan mengasihi? Ya mungkin itu sudah menjadi seperti apa ya? Seperti bagian kewajiban sih ya. Iya, kewajiban. Jadi, ya. Jadi itu seperti otomatis sih, otomatis dia menyediakan. Jadi dia juga apa? Ya seperti yang tadi Kevin bilang bahwa seharusnya ya kita juga sebagai bawahan atau sebagai seorang pekerja, nah itu kita harus juga punya apa ya? Kewajiban ya kan untuk kepada pemimpin kita, kepada atasan kita. Di saat kita melakukan bagian-bagian kita, saya percaya berkat itu akan turun, ya kan? Dan yang pasti itu yang Tuhan inginkan adalah sebuah apa? Ketaatan. Jadi ketaatan itulah yang akan membuahkan satu apa ya? Blessing, sebuah berkat. Saya juga diberkati oleh salah satu teman kita juga di Menara Doa. Pak Julius seperti bilang gini. Jikalau kita memberi perintah kepada seseorang atau anak kita atau siapapun, nah itu biasanya kita yang akan disenangkan jika orang betul. Itu melakukan bagian kita. Iya benar. Nah kalau kita memberikan janji, biasanya orang itu yang akan senang, ya kan? Mungkin kita berjanji kepada anak kita, biasanya anak kita akan sangat antusias, ya kan? Kalau kamu nilainya bagus, papa nanti akan belikan ini di akhir apa? Di akhir semester kamu seperti itu, dan pasti anak kita akan bersuka cita. Amen. Nah sama seperti gitu hubungan sebuah apa seorang pemimpin dengan bawahannya atau bawahan dengan pemimpinnya, kalau seorang entah itu suami atau bos di pekerjaannya yang bagian yang diperintahkan oleh yeah. pemimpin dengan baik, pasti pemimpin itu akan bersuka. Iya, yeah, betul. Pemimpin itu akan sukacita. Dan pasti juga nanti akan ada reward yang dia berikan. Iya, pasti mengalirkan sesuatu yang pasti pemimpin juga akan nanti berjanji yeah, kalau kamu begini-begini kamu promosi kami namanya. Kami akan berikan seperti ini. Jadi ada hubungan yang take and give. Saling menguntungkan, saling bukan cuma kita mengharapkan sesuatu yang baik tapi kita enggak mengalirkan yang baik. Ya, nah, itu kan betul. Impossible banget ya, Pak. Iya kan? Benar kan? Betul. Kita mengharapkan. Iya. Wow. Dan kita sebagai orang tua, kita juga harus menjadi contoh, dan sebagai pemimpin kita juga harus menjadi contoh atau teladan. Amin. Dan tentunya itu bisa menjadi berkat buat komunitas, lingkungan, siapapun pemimpin atau bawahan kita. Iya. Dan untuk sahabat Talitakum Radio, kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi kembali. Bagaimana langkah-langkah pemulihan. Langkah-langkah. Dan itu udah segmen terakhir Ibu Evi. Terakhir. Dan untuk sahabat Talitakum Radio, jangan kemana-mana. Tapi nanti juga ada Pak tentang kuis supaya mereka siapkan. Betul. Kita akan juga lanjut dengan kuis. Dan jangan kemana-mana setelah pujian berikut ini di Talitakum Radio. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada datang. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada datang di setiap langkahku. Jesus Messiah, just died for love. Where was it over? For he is the risen one. This is my soul. Takum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Ya, untuk sahabat Talita Takum Radio sekalian, kita di segmen terakhir ini nanti kita akan conclusion, kita akan langkah-langkah pemulihan. Langkah-langkah pemulihan, lalu nanti kita akan masuk dalam quiz, lalu sesudah itu kita akan masuk dalam doa-doa yang kita akan naikkan penyembahan sekali lagi. Dan mari siapkan hatimu, dan biar berkat-berkat Tuhan, kuasa Tuhan juga bekerja dimanapun, apapun aktivitas kita. Mari jangan pernah berhenti untuk berharap dan percaya. Amin. Tidak berhenti berharap, tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Iya. Ya, silakan Ibu. Iya, sahabat Talitakum, kita sebentar lagi akan masuk dalam penghujung acara kita. Saya mau share 4 langkah ya, untuk bagaimana kita mengalami pemulihan Tuhan, kesembuhan dan sebagainya. Yang pertama, kita mengangkat setiap masalah kita, menyebut nama Tuhan. Berarti kita harus percaya dengan segenap hati kita. Jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan sama sekali terhadap firman Tuhan. Ketika firman Tuhan hari ini engkau dengar, percayalah, masih ada jalan keluar, masih ada pertolongan Tuhan buat kita. Jangan pernah berhenti berharap. Itu yang pertama. Jangan pernah berhenti berharap, karena pada waktunya, tepat pada waktunya, Tuhan akan menolong kita, mengeluarkan kita dari semua masalah kita. Kita menerima kesembuhan. Yang kedua, kita harus merendahkan diri. Berarti mengakui kesalahan kita. Tidak sombong yang tadi saya sudah katakan, merasa diri lebih hebat dari Tuhan dan yang sebagainya. Jadi ada kerendahan hati, karena ketika kita rendah hati, ya berarti kita mau dibentuk, kita mau menerima didikan. Banyak orang yang gak mau menerima didikan Tuhan. Menerima didikan Allah berarti berubah, ya berubah dari semua cara-cara kita yang salah. Yang ketiga, mari kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 7-11 ya, dikatakan di sini berdoa mencari wajah Tuhan. Kita cari waktu kita untuk fellowship dengan Tuhan. Kita bisa berdoa di keluarga kita masing-masing, dengan anak atau siapapun, atau berdoa sendiri juga. Karena doa orang percaya bila dengan yakin doakan besar, besar kuasanya. Nah itu ya. Yang keempat, supaya ada pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, berbalik. Sekali lagi saya katakan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berarti tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi tinggal dalam dosa yang lama. Tobat. Ya, bertobat. Ini penting. Ya, bagaimana kita mau menuntut kesembuhan tapi kalau kita masih tinggal dalam kehidupan yang lama, ya kan? Dan selanjutnya melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tadi dikatakan Yakobus 4 ayat 17. Boleh sekali lagi minta tolong dibacakan, Pak? Yakobus 4 ayat 17. Sekali lagi. Saya bacakan buat sahabat Talitakum Radio sekalian, yaitu, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berdosa. Kita tahu bagaimana sebenarnya tahu, tapi kita enggak mau melakukannya. kita sebenarnya tahu mengampuni, tapi kita enggak melakukannya. Kita sebenarnya tahu untuk berdoa buat orang lain, tapi kita enggak melakukannya. Kita sebenarnya tahu untuk bagaimana untuk mengasihi, memberi dia, ya kan, melakukan kebaikan, tapi kita enggak mau. Persoalannya sebenarnya tidak mau atau mau. Ya, bukan sebenarnya enggak bisa. Mau atau tidak mau. Tuhan tidak mencari orang yang bisa, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Iya. Ya. Saya pun dan kita di sini juga Pak Martin, saya Bu Evi dan Pak Andre, kami tahu bahwa kami punya kelemahan. Ya, kami tahu kami punya keterbatasan, tapi kami mau untuk men-share sesuatu yang kami dapat. Kami bukan orang-orang yang hebat, yang superior, yang superman yang di sini yang tanpa kesalahan, tapi kami mau. Ya, oleh karena itu sahabat Deltakum, mari responi firman. Amin. Responi firman dengan ketaatan, berkata, "Ya Tuhan, aku mau." Oke. Okay? Jadi itu empat langkah yang harus kita alami supaya kita mengalami pemulihan, kesembuhan. Gelombang kesembuhan tidak akan pernah berhenti. Itu bisa terhenti kalau kita yang berhenti. Tidak mau. Gelombang kesembuhan akan terus bergerak kalau ada orang-orang yang membawa gelombang itu. Siapa yang membawa gelombang? Saya, Pak Martin, Pak Andre, Simon, dan sahabat Talitakum yang dimanapun berada. Hari ini mungkin engkau sedang duduk di toko, di kantin, ya kan? Dimanapun engkau berada saat ini, yang mungkin saling sambil mendengarkan engkau ngunyah makanan atau sambil baca buku atau baca WA sekalipun, perhatikan bahwa gelombang itu tidak akan berhenti. Amin. Amin. Gelombang kesembuhan akan terus mengudara dari tempat ini, akan terus bergejolak, akan terus merambat sampai dimanapun, jangkauannya tidak akan terbatas. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Ya. Dan untuk sahabat Talitakum Radio, kini waktunya kita mau kuis. Ya, kuis nih bagian yang ini mendebarkan. Mendebarkan. Pak Simon mau bagikan kuis atau, nah, untuk sahabat Talitakum Radio, mari responi. Jadi ini bukan soal juga kuis, tapi setiap SMS, WA yang mungkin ini cukup menarik atau hal yang bisa juga dijadikan doa yang bisa kita naikkan nanti, ini juga akan mendapatkan hadiah. Iya. Hadiah. Respon buat dari Bapak Ibu. Betul. Sahabat Talitakum, itu juga akan kita berikan reward, ya. Iya. Menghargai. Betul. Responmu, kesaksianmu, ceritamu, apapun cerita-cerita menarik yang bisa disampaikan, kita tunggu dalam 1-2 menit ke depan ini. Mari untuk sahabat Talitakum Radio, sebelum kita nanti menyembah Tuhan lebih lagi. Dan mungkin Pak, saya lagi di jalan, bagaimana caranya? Bisa telepon atau miss call kami, yeah. Nanti kami akan telepon balik. Telepon balik. Atau mungkin ada, Pak, saya nggak punya pulsa, miss kita, call kami. Iya, kita akan telepon balik. Jangan sampai ada yang memisahkan di antara kita. Betul. Hubungan. Jangan ada jarak di jangan antara kita. Jangan jarak di antara kita. Siapapun kita, baik yang ada di rumah sakit, atau yang terbaring di tempat tidur, iya, atau mungkin lagi mengalami kelemahan tubuh, siapapun, mari kita akan doakan dan kita akan sungguh-sungguh minta anugerah Tuhan dinyatakan buat setiap kita. Ini program MKS, mujizat kesembuhan. Mujizat kesembuhan. Ini mujizat buat semua. Bukan cuma untuk satu orang, ya. Bukan satu komunitas. Bukan buat komunitas, tapi buat semua, buat sahabat semuanya. Talitakum Radio yang setia, yang baru mendengar, atau mungkin sudah lama gak mendengarkan, ini buat semua. Mari jangan lewatkan. Kita tunggu, sudah iya. 1 menit lewat. Oke. Okay. Dan saya coba mungkin mau simpulkan sedikit. Ya, supaya kita ini mengalami berkat kesembuhan Tuhan. Amen. Maka kita harus dipulihkan dalam yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, dengan diri sendiri. Iya. Yang ketiga, dengan sesama kita. Keempat, dengan pemimpin kita atau otoritas di atas kita. Iya. Jadi ada empat hal yang perlu dipulihkan dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini yuk kita cek diri kita masing-masing, kita cek keluarga kita, kita periksa di bagian mana yang perlu mengalami pemulihan, sehingga pemulihan itu akan membawa kesembuhan, ya Pak ya? Iya. Membawa kesembuhan untuk setiap keluarga kita masing-masing. Amin. Iya. Mungkin kuesnya berupa pertanyaan. Iya. Sebutkan salah satu ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita sharekan dari sekian ayat firman Tuhan dan bisa diutarakan di nomor SMS 0822 1384 6200. Sekali lagi Pak, di 0822 1384 6200. Iya. Untuk sahabat Talitakum Radio sekalian, nanti mungkin ada yang bertanya Pak, hadiahnya disalurkan bagaimana? Ada tas eksklusif, bisa buat anak-anak, bisa buat orang dewasa. Nanti bisa diambil di? Bisa diambil di studio Talitakum Radio, atau nanti bisa menghubungi di nomor 0822 itu. Ya. Nanti kita akan follow up, kita akan menyalurkan janjian ketemuan. Iya, di. Iya betul. Ya, ada telepon masuk. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Halo. Ya. Saya Ina dari Bekasi. Iya. Ya, Ibu Ina. Yang ayat yang saya dapatkan adalah Yakobus 4 ayat 17. Yes. Yakobus 4 betul ayat sekali. 17. Iya. Ya. Betul. Iya. Ibu Ina mendapatkan dari Bekasi, berhak mendapatkan hadiah. Ada pokok doa yang bisa disampaikan? Iya, sambil ya. Kita doakan. Doa yang sampaikan untuk diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, ingin semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Dan untuk makin kuat dalam iman. Untuk keluarga atau untuk ibu? Untuk itu semua buat untuk keluarga semuanya. Juga anak-anak okay. Dan suami. Iya. Iya. Oke. Okay. Ibu Ina, nanti kita akan kasih hadiahnya. Nanti akan. Makasih Talitaku. Iya, yuk kita berdoa dulu sebentar ya, Pak. Saya mau berdoa buat ibu sebentar. Tuhan, hamba berdoa buat ibu ini ke dalam nama Yesus. Tuhan, kalau dia rindu untuk mengalami pemulihan dalam keluarganya. Halo, halo, kita berdoa kah ya Bu? Kita doa ya Bu. Kita doa ya, kita doa sama-sama ya. Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba berdoa, kami berdoa untuk ibu Ina mengalami pemulihan dalam hubungannya dengan Tuhan, keluarganya, anak-anaknya semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan. Amen. Sehingga terjadi kesembuhan dalam segala hal dalam keluarga ini. Demi nama Yesus terjadi. Amin. Amin. Amin. Tetap semangat Ibu Ina, Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu Ina. Nanti kita hubungi lagi ya. Terima kasih. Yo. Ya, tadi sudah satu penelpon. Ditunggu lagi. Ditunggu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ada satu, dua tas eksklusif yang menarik, yang bisa jadi berkat buat. Itu ada arti profetiknya Pak nanti. Profetiknya. Wadah Pak. Wadah. Itu siap menampung kesembuhan dan pemulihan tuh di tasnya, bawa tasnya. Iya kan? Nah, terjadilah seperti imanmu. Kata firman Tuhan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Untuk sahabat Talitakum Radio, hari Kamis juga kita akan mengadakan kegiatan ibadah KKR perdana kita di tahun 2020 ini. Di gedung tengah di Mahanaim di lantai 5 dan hari Kamis jam 3 sore. Hari Kamis tanggal 6 besok Februari. Pak, besok. Besok? Iya, besok. Tepatnya Kamis, besok ya. Mari besok bawa sore. Saudaramu, bawa kerabat keluargamu, mari sama-sama. Mungkin kita Bu Ina boleh datang, Bu Grace boleh datang, bawa teman-temannya, keluarganya. Ya, kita mau menikmati pesta mujizat kesembuhan rohani di hari itu untuk semua sahabat Talitakum Radio yang mendengarkan program ini. Setiap orang pasti ingin disembuhkan. Semua orang pasti ingin disembuhkan. Ya, saya pun ingin disembuhkan dan sudah sembuh Pak. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Amin. Amin. Amin. Berarti maukah engkau sembuh? Menjadi engkau sudah sembuh dan pembawa kesembuhan kita berdoa juga buat Bu Ina, buat Bu Grace dan semua sahabat Talitakum adalah orang-orang yang membawa kesembuhan ya mereka itu orang-orang yang ajaib Pak ya. Betul. Orang-orang yang luar biasa dan saya percaya semua kita yang mendengarkan siaran ini juga adalah orang-orang yang luar biasa yang Amen. Membawa kesembuhan. Amin. Kita mau sembah Tuhan Pak ya. Dan kita mau sekali lagi untuk sahabat Talitakum Radio dimanapun Bapak Ibu berada. Dan ini menjadi segmen terakhir kita. Yes. Mari jangan pernah bosan untuk menyembah Tuhan, dan biar kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Hidup di dalam mencari wajah Tuhan setiap hari. Hidup untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Lewat aktivitas, yes, lewat pekerjaan. Amin Tuhan. Lewat penyembahan, Tuhan. Pekerjaan kita adalah penyembahan kita. Iya, kita tugas, mengalirkan aliran kesembuhan. Tugas kita adalah juga penyembahan kita. Dan bahkan waktu kita menyembah pun juga, ya, itu juga. Dan kita juga mau ngajak semuanya, sahabat Telitung, ikut bersama-sama dengan menyembah. Amen. Tuhan bersama kita. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Sumber pengharapan, sumber kemenangan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajar. Amen. Kau turun sekali lagi. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini di semua jemaat dan semua sahabat Talitha-Kum dimanapun mereka berada. Tidak ada yang Engkau lewatkan di antara mereka Tuhan. Berdoa sekali lagi buat Bu Grace. Berdoa sekali lagi buat Bu Ani. Buat semua yang mungkin belum sempat menghubungi kami hari ini. Tapi kami percaya mereka meresponi Engkau. Mereka sepakat dengan Engkau. Mereka sepakat dengan yang ilahi yang daripada Engkau. Sehingga hari ini kami sekali lagi berdoa. Sekali lagi berdoa buat yang sakit. Tuhan, yang sakit disembuhkan. Yang putus asa diberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Tuhan, yang mengalami masalah yang sangat pelik, Tuhan, beri mereka jalan keluar. Tuhan, Tuhan, kami berdoa. Siaran ini bukan sekadar siaran, tapi ada sesuatu gelombang ilahi. Gelombang ilahi yang terus menyebar sampai ke seluruh Bekasi. Sampai seluruh kota Bekasi akan mengalami pemulihan. Kesembuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan dipulihkan. Gereja-gereja Tuhan mengalami kesembuhan jasmani dan rohani. Tuhan, hari ini kami alirkan Roh Kudus mengalir dari tempat ini. Gelombang yang tidak terhentikan. Ya Rasyakara para Syakara. Dalam nama Yesus Tuhan, semua kami terima, terima, terima. Mari sahabat Talitha-Kum, kita angkat tangan kita. Kita terima kesembuhan, kita terima pemulihan di dalam nama Yesus. Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan sakit kami. Sehingga kami sudah sembuh, kami sudah sembuh, kami sembuh. Dan kami juga akan mengalirkan kesembuhan. Kemana kami pergi, di situ ada mujizat. Kemana kami pergi, di situ ada kuasa yang tidak terbatas terjadi Tuhan, sehingga keluarga kami mengalami pemulihan, bahkan kota kami Bekasi ini Tuhan, bahkan Indonesia mengalami pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terjadi Tuhan, terjadi dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan, sekali lagi kami katakan, bukan cuma kami sendiri, tapi semuanya kami mengalami kesembuhan dan sudah terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi. Amin. Amin. Dan untuk sahabat Talitakum Radio sekalian, kita juga mau umumkan bahwa kita ada pelayanan, iya, pelayanan kita. Coffee Ministry. Bagian dari MKS. Bagian dari MKS. Mujizat Kesembuhan, kita ada pelayanan Coffee Ministry. Itu kita lakukan di hari Jumat. Hari Jumat. Jumat ini enggak ada. Jumat ini, Jumat minggu depan. Oh ya. Jumat minggu depan, karena Jumat ada KKR depan. Besok. Ya. Dan memang kita biasa lakukan tiap Jumat. Tapi untuk khusus Jumat ini kita tiadakan. Tapi kita biasa lakukan di hari Jumat jam... Jam berapa Pak 2. Andre? Jam 2 siang. Siang. Kita pergi ke jalan, kita pergi ke lorong-lorong jalan, kita pergi ke panti-panti, kita pergi ke rumah-rumah pemulihan, kita pergi ke rumah singgah, kita pergi... Dan ada juga yang malam rehab, ya Pak? Rehab, panti rehab. Pak Andre mungkin bisa... Ada juga yang kita lakukan malam hari, kita pergi ke pemulung-pemulung, kita pergi ke saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi kita ada yang namanya... kita memberikan kopi, membuatkan kopi, ada teh, ada susu, ada biskuit, lalu kita memberi makan juga Pak. Memberi makan, kita berikan kepada mereka, lalu kita duduk sama mereka, kita duduk, cerita. Kita cerita, kita bicara sama mereka, dan kita tentunya sharing tentang Firman Tuhan. Dan ujungnya kita mendoakan mereka supaya mereka menerima keselamatan dan kesembuhan. Amin. Nah. Ini kesempatan juga buat sahabat Talitakum Radio, mau ikut ambil bagian. Boleh Pak ya? Boleh. Boleh sekali. Kita boleh sekali. Tunggu di... Bisa menghubungi di nomor 081-388-70-7745 atau kepada... Bapak Simon di nomor 081-385-8915-3917. Iya. Itu nanti bisa ditelepon ke nomor tersebut. Pamannya mau telepon, Pak, Bu, saya mau tabur ambil bagian. Saya mau tabur sekian ratus ribu, sekian juta, sekian miliar, puji Tuhan. Ya kan? Pak, saya mau nabur, ada ini barang-barang layak pakai, bisa di baju, mau sepatu, dikirim kemana tas. Gitu. Bisa kami tampung dan bisa menghubungi di nomor tersebut. Kami atau makanan yang siap saji atau yang bisa menjadi berkat buat saudara-saudara kita di luar sana, kue-kue apapun, mari. Itu menjadi alat penginjilan ya Pak? Alat penginjilan kita. Jadi untuk sahabat Talitakum Radio, kita bisa jadi berkat dimanapun, apapun status kita, profesi kita, lewat saluran berkat yang Bapak Ibu bisa berikan kepada kami, untuk kami salurkan kepada jiwa-jiwa di luar sana. Supaya gelombang lawatan tidak berhenti. Betul. Gelombang kesembuhan akan terus kita alirkan. Amin. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa langsung menyalurkan, percayakan kami untuk bisa menyalurkan kepada Amin. Jiwa-jiwa yang membutuhkan. Iya. Dan tadi kita sudah menyembah Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita berdoa, kita memfollow up semua SMS yang tadi sudah masuk dan juga pokok-pokok doa. Mari terima dengan iman. Amin. Terima dengan bahwa iman. Bahwa kuasanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasanya tetap sama. Kuasanya bekerja di dalam kita, bagi kita yang mau menerima dan bagi kita yang meresponi Firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan di akhir acara ini ada kuisnya lagi masih. Ada kuisnya masih lagi. Masuk, mungkin ada yang. Ya. Ya. Kita kasih kesempatan 2 menit ke depan. Ya, itu untuk kemudian, sahabat Talitakum Radio. Oh ya, untuk Ibu Grace ada tadi yang kemarin yang sudah ikut berpartisipasi, kami menyediakan juga untuk Ibu Grace ya Pak ya. Iya, Ibu Grace. Karena 2 hari ini beliau sudah sangat aktif, respon sekali ya. Respon. Dan kita akan menyediakan hadiah buat Ibu Grace. Dan tadi Ibu Ina. Ani? Bu Ani. Ibu Ani. Ina Pak, sorry. Ina ya. Ibu Ina. Ina, Ma. Ya, ya. Bu Ina. Nanti ditunggu, kita akan menghubungi ibu di nomor 0822 tersebut. Iya. Ya. Jadi hari ini ada dua hadiah ya Pak ya? Ada dua hadiah. Ya. Dan tapi kita pengen ini hadiah ini semua tersalurkan ya. Betul. Jadi kita gak mau menahan-nahan berkat Tuhan. Iya, ya. Supaya kita juga gak ditahan berkat. Iya. Mari sahabat Talitakum Radio. Last minute. Last minute. You have 1 minute to go. Mm-hmm. To receive the bless of God. To receive bless of God. Haleluya. Ada? Baik. Dan kita akan mungkin bisa berdoa untuk ya. Ada penelpon masuk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Shalom. Shalom, Bu. Ya, dengan siapa ini? Bu Linda. Oh, Bu Linda. Di mana, Bu? Linda Utagaul. Linda Utagaul di mana, Bu? Rawalumbu. Oh, Rawalumbu ya. Dekat sekali ya. Langsung. Ya. Oke. Okay. Jawabannya apa, Bu? Atau pokok doa? Jawabannya tadi. Berdoa, tentunya. Nah, tadi ayat firman-Nya. Oke, okay. Ya. Dari Matius 7 ayat 7 ya. Matius 7 ayat 7. Ayatnya bicara tentang apa, Bu? Isinya apa, Bu? Mintalah. Oh. Mintalah. Maka kamu akan diberi. Iya. Oke. Okay. Berarti ibu meminta. Ibu meminta. Puji Tuhan ibu ya. Iya, amin. Kita hargai usaha ibu untuk ajaib, menelpon. Luar biasa nih Bu Linda ini. Di studio Talitakum Radio ini. Karena saya pendengar setia. Oi. Ibu pendengar setia. Pendengar setia nih. Talitakum Radio. Maaf ya. Tadi saya menyembah ikut nyembah di dapur. Amin. Saya rasa sesuatu yang ajaib. Aduh, luar biasa. Amin, amin. Ya. Terima kasih Tuhan. Ya, itu terus membuat ibu semakin menyala-nyala amen, ya Bu. Amen. Untuk menyembah Tuhan. Ya, ya, terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Linda. Ibu Linda, Pak. Ya, Linda. Tuhan berkati Ibu Linda. Dan ya. Apa yang perlu didoakan? Saya ingin doa buat ibu. Mungkin sebentar beberapa saya detik. Saya ingin hidup. Okay. Doakan suami saya. Oh, suaminya. Oke. Okay. Supaya bertobat. Supaya bertobat. Oke. Okay. Ya oke okay, yuk kita sembuh berdoa ya sembuh dari sakitnya ya yuk iya. Kita sama-sama doa ya Bu Linda yuk iya. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Ibu Linda untuk suaminya supaya bertobat dan terima keselamatan sembuh tubuh jiwa rohnya Tuhan amin. Tidak lagi terikat oleh apapun semua yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus hari ini kami percaya kami sepakat terjadi mujizat terjadi kesembuhan amin. Untuk suami Ibu Linda demi nama Yesus sesuatu sedang terjadi kami percaya kami terima kesembuhan untuk suami Ibu Linda dalam nama Yesus amen. Kami percaya katakan amin amin Tuhan berkati Ibu Linda shalom. Ya, shalom shalom Bu Linda ya dan kita sudah pada detik-detik terakhir kami dari studio Talitakum Radio kami pamit diri dari program MKS ya. Saya Martin Tobing saya Bu Evi Sondang Pangaribuan saya Andre kita kembali mengudara esok hari Kamis, Kamis jam 10 jam sampai sama. jam 12 yes. Tuhan Yesus memberkati shalom harta termulia kehendakmu bagianku terjadilah seturut